السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga tamu undangan kita Bapak Kapolda atau yang mewakili pada kesempatan yang mulia ini, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan hidayah. Demikian juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di masjid yang mulia ini. Pertama-tama wajib kita mengetahui kita ini berkumpul karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sia-siakan perkumpulan ini. Kenapa? Karena banyak kita datang senang lalu lalang. Meriksa, oi, luwe dengan apa ndek? Satu. Ya. Yang kedua, datang tetapi apa? Sudah lelah duluan. Akhirnya apa? Padam. Tidur. Dua. Ya. Yang ketiga bagaimana? Mari kita benar-benar bisa mendapat faedah dari pengajian ini para jamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tema kita pada sesi yang ketiga ini adalah sebab-sebab meraih kejayaan. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, semua kita mengharapkan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dijayakan oleh Allah Azza wa Jalla, baik sifatnya pribadi, individu, masyarakat, kelompok, apalagi bernegara dan berbangsa atau beragama. Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak oleh siapapun. Hatta tetangga kita, kita tidak sudi. Saudara kita tidak suka juga kita diinjak oleh saudara kita. Kita semua ingin mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan. Namun ketahuilah para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, pada siang hari ini kita akan ambil sebab-sebab jayanya umat Islam secara khusus dan diikuti oleh negerinya secara umum. Oleh karena itu ada beberapa poin yang akan kita lalui pada sesi ini, tolong diperhatikan para jamaah. Jadi ada dua pilihan bagi kita, menjadi tukang catat atau menjadi pendengar terbaik. Jangan jadi tukang tidur. Baik, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, poin pertama, ketahuilah bahwasanya kaum muslimin secara umum kita mendengar berita-berita yang tidak enak. Di sini ditumpas, di sini di bumi hanguskan, genosida dan yang lainnya. Ketahuilah sesungguhnya kaum muslimin memiliki lawan, musuh yang tidak pernah akan merahmati mereka atau menyayangi mereka. Jangankan segi fisik mereka yang begitu dibunuh mati selesai, tetapi lebih utama lagi apa? Agama mereka. Apa yang mereka pegang di hati ini? Sebagaimana disebut tadi oleh Bapak Bupati kita dalam sambutannya, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, tidak pernah akan ridha Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Nah, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, jadi poin pertama ini, Allah subhanahu wa ta'ala letakkan musuh sebagai ujian bagi kita. Dengan ujian itu kita bisa sukses, atau dengan ujian itu kita juga bisa gugur. Dengannya dipisah antara yang hak dengan yang batil. Maka Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إن ألا إن نصر الله قريب. Apa kalian menyangka kalian masuk surga begitu saja, sementara kalian belum mengenal, kalian belum mengetahui dan melihat bagaimana orang-orang sebelum kalian, dari orang-orang beriman, massathumul ba'sa, ditimpa kesusahan, ditimpa kefakiran, dihinakan, wazulzilu, digoncang, digoyang, keamanannya tidak bisa ditetapkan, digoncang terus, hatta yaqulur rasul, sampai rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka mengatakan mata nasrullah, mereka istijjal, mereka tergesa-gesa, pengen cepat jaya, pengen cepat menang. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat, tetapi apa? Membutuhkan sabar. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, perlu dipahami bahwasanya wajib dipegang oleh seorang beriman bahwasanya kemenangan itu pasti Allah berikan orang beriman. Gak mungkin enggak? Gak mungkin akan jatuh ke tangan orang lain. Orang beriman pasti dimenangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat perjuangan negeri ini, para jamaah, negeri kita ini, coba Jenderal Sudirman, Patimura, Tuanku Imam Bonjol, Diponegoro, ini tokoh-tokoh apa coba? Muslimin. Yang begitu luar biasa perjuangannya, dengan takbir yang memekik telinga mereka maju mengusir penjajah, yang notabene penjajah itu muslim apa kafir? Rata-rata kafir. Allah pasti berikan kemenangan orang beriman. Itu janji Allah, enggak mungkin tidak. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kami pasti memenangkan orang-orang beriman. Tetapi para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemenangan itu bukanlah angan-angan yang hanya cita-cita yang tidak bisa terwujud, atau dengan kita menangis menyebutkan kekalahan di sini, kekalahan di sini, kaum muslimin begini begini, yang mana kalau tidak didasari dengan ilmu yang benar, inilah yang menjadikan orang-orang melampaui batas dalam memahami Islam. Muncullah garis keras, garis keras, garis keras dan semisalnya. Kenapa? Mereka disemprot dengan apa? Mereka dipompa dengan apa? Dengan semangat tersebut. Kaum muslimin di sini begini, kalian enak-enak saja di sini. Mari berangkat jihad, mari perang tanpa aturan. Gara-gara apa? Karena dia punya hati. Setiap muslimin, setiap manusia, namanya hati ini lemah para jamaah. Kalau terus didorong, terus didorong, kasih semangat begini, begini, kalau tanpa ilmu akan membeldak, membeludak, membeldak, lebur, hancur, sehingga apa? Akan menunggu bom waktu saja para jamaah. Oleh karena itu, bukan begitu jalan kita. Tetapi kita punya jalan bagaimana meraih kemenangan ini dengan bukti-bukti dari Al-Quran dan bukti-bukti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjayakan umat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, poin yang ketiga yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan dipahami untuk meraih kejayaan dan kemenangan itu, ada beberapa asbab yang perlu untuk dia jalani. Ada fase-fase yang perlu dia lalui, yang mana syarat dan sebab tersebut terkumpul dalam dua syarat yang sangat besar. Dan kita cukupkan dengan dua syarat ini, dan ini mewakili seluruhnya. Asyartul awal, syarat yang pertama, al-i'dadul imani, iman umat ini diperbaiki. Kalau mau mendapatkan kemenangan yang benar, kemenangan yang hakiki terhadap seluruh musuh kita, baik dari syaitannya atau dari manusianya, maka apa? Al-i'dadul imani, persiapan iman. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jikalau kalian tansurullah, membela Allah, Allah enggak butuh dibela, tetapi apa? Melaksanakan agama Allah Azza wa Jalla. Yansurkum, niscaya Allah Azza wa Jalla akan membela kalian dan akan memenangkan kalian. Ini syarat yang pertama. Asyartu tsani, syarat yang kedua adalah al-i'dadul maddi, persiapan material. Materi kita butuhkan, iman kita butuhkan, materi kita butuhkan. Hissi yang nampak kita butuhkan, yang maknawi yang tersembunyi kita butuhkan. Inilah dia, dua pondasi utama, dua sebab utama untuk meraih kejayaan umat. Dan ini telah terbukti sepanjang sejarah para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita ambil syarat yang pertama, al-uddah al-imaniyah. Persiapan iman ini ada pada kalimat taqwallah. Ada pada kalimat taqwallah subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan mendapatkan kemenangan. Orang maksiat enggak bisa dapat menang. Orang yang mempersekutukan Allah berbuat syirik enggak akan dikasih menang oleh Allah azza wa jalla. Yang berbuat penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan, maksiat enggak dikasih menang oleh Allah azza wa jalla. Nanti kita ambil contoh para jamaah. Enggak akan diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil contoh dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ayat 132 pada surat Toha. Apa kata Allah azza wa jalla? Wal'aqibatu littaqwa. Akibat yang baik, kemenangan itu bagi yang bertakwa. Maka alhamdulillah para jamaah sekarang ini imtak ini digalakkan di mana-mana. Iman, takwa. Di kepolisian hari Kamis, imtak. Di pemerintahan hari Jumat, imtak. Maka apa? Kita perlu mendalami lebih dalam apa hakikat imtak ini para jamaah. Bahkan apa? Baju pun baju takwa. Tetapi apa? Naik masjid pakai baju takwa, tahu-tahu niatnya apa? Nyolong motor. Kan nyarlah ini para jamaah. Nah, mendalami takwa ini bagaimana sekarang? Nah, takwa Allah subhanahu wa ta'ala qismani, ada dua bagian. Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala dua bagian. Yang pertama tauhidullah azza wa jalla, mentauhidkan Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua tajridul mutaba'ah, benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqwa Allah yang pertama adalah tauhidullah. Ini merupakan persiapan terbesar orang beriman untuk kuat melawan musuh-musuh mereka. Ini persiapan yang paling hebat. Yaitu apa? Tauhidullah azza wa jalla. Ambil contoh para jamaah, apa yang terjadi ketika perang Mu'tah? Perang Mu'tah terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan, Abdullah bin Rawaha menjadi depannya, kemudian Ali, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zaid ibn Haritha, kemudian terakhir dipegang oleh Khalid bin Walid. Pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum kufar Nasrani saat itu tidak berimbang para jamaah, jauh, terlalu jauh. Lantas para sahabat ingin mundur, minta bantuan ke Nabi SAW. Di sini muncul dari tauhid tersebut apa kata Abdullah bin Rawaha, inna lan nunsar bi'adadin wala udad, kita ini tidak dimenangkan oleh Allah bi'adadin wala udad, dengan jumlah atau dengan senjata. Meskipun kita katakan senjata butuh, jumlah butuh, tetapi yang lebih utama apa? Mental. Kalau katanya orang sekarang mental baja, mental bajanya berangkat dari mana? Pabriknya apa? Tauhid. Dia berjuang untuk apa? Dia mau mati di atas apa? Apa dorong, apa pendorongnya untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita ini tidak dimenangkan oleh Allah karena jumlah kita, wala karena senjata kita. Innama nunsaru bihadaddin. Tetapi kita ini menang karena agama ini. Agama Islam. Dan itu janji Allah sebagaimana tadi. Allah pasti akan menangkan mereka. Nah, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Jadi, hal yang terbesar persiapan orang beriman adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala. cintanya, harapnya, takutnya, berserahnya, khusyuknya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 13 sampai 14. Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ, berkata orang-orang kafir kepada rasul-rasul mereka, لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا, kami akan keluarkan kalian dari bumi kami. Maka para rasul itu suka diusir para jamaah. Sebagaimana siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir oleh siapa? Orang kafir Quraisy, kaumnya yang mengeluarkannya. Diusir para jamaah. Nah, demikian juga rasul sebelumnya, aula ta'udunna fi millatina, kalau enggak mau keluar kembali, ikut kami. Ikut agama kami. Fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Allah mengwahyukan kepada para rasul, kami akan binasakan orang-orang zalim tersebut. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim, dan kami akan jadikan kalian berkuasa di bumi itu setelah mereka habis. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Untuk siapa itu? Yaitu bagi orang yang takut kepada Allah dan takut akan wa'id, janji atau ancaman-ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Merekalah ahlu tauhid, orang-orang yang mengesakan Allah dalam seluruh hak-hak Allah azza wa jalla. Ini dikuatkan juga di dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladhina min qablihim wa layumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa layubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushriku nabi syai'a. Kami, Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Iman, amal saleh, Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi. Maka para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kekuasaan ini apa? Hadiah dari Allah. Laksanakan dulu syaratnya baru dapat hadiah. Ini enggak, enggak pernah jawab mau dapat hadiah di sini, enggak bisa para jamaah. Jawab dulu pertanyaannya baru dapat hadiah. Nah, sekarang apa kata Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum 'amilus shalihat. Allah janjikan orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Kita introspek diri sekarang, iman saya beres apa tidak? Satu. Yang kedua, amal saleh saya sudah saleh apa enggak? Karena apa? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Bashir hadhil ummati birrif'ati was-sana awad-dini war-rif'ati wan-nasr wat-tamkin fil ard." Beritakan kepada umat ini, mereka akan diangkat oleh Allah, dijayakan oleh Allah, dijadikan berkuasa di muka bumi oleh Allah. Tetapi apa syaratnya? Faman 'amila minhum 'amalal akhirah lid-dunya lam yakul lahu fil akhirati min nasib. Kalau mereka beramal akhirat tetapi tujuannya dunia, di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa. Jadi kejayaan dan kemenangan diraih berangkat dari pribadi kita semua para jamaah. Jadi jangan menuntut pemerintah saja yang hukum Allah, tetapi diri sendiri tidak pernah menuntut berbuat hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, hukum Allah ini luas para jamaah. Karena apa? Sebagian orang sekarang menitikberatkan yang namanya hukum Allah itu apa? Potong tangan. Kemudian berzina, dia sudah muhsan dirajam. Kalau belum muhsan, dia itu adalah dicambuk. Hanya itu yang dikatakan hukum Allah. Perhatikan, hukum Allah ini luas. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, kita berusaha di atas hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, perubahan itu bukan dari institut, bukan dari instansi, bukan dari golongan, tetapi perubahan itu berangkat dari kita semua. Semua harus berubah. Rakyat lebih banyak, dia harus lebih banyak berubah. Pemerintah berubah. Dan alhamdulillah, Islam adalah agama nasihat, bukan agama pemaksaan. Diterima oleh yang kita nasihati, alhamdulillah. Tidak diterima, tanggung jawab kita sudah selesai. Nah, sebagian kaum muslimin menghendaki apa? Pemerintah harus nerima atau engkau harus nerima. Kalau enggak nerima, neraka. Ya kita katakan nasihat ini para jamaah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih, melihat kemungkaran rubah dengan tangan kalau punya kekuasaan. Kalau tidak bisa maka apa dengan lidah nasihati? Kalau tidak bisa apa? Cukup dengan hati mengingkari. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah cabang iman yang paling rendah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini ada korelasi dengan surat Nur ayat 55, Allah menjanjikan kemenangan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini dia yang pertama, bagian dari takwa. Kemudian bagian takwa yang kedua adalah tajridul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittiba' kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau menang, mari jayakan sunnah itu pada diri kita semua. Jangan ditentang, ditolak. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam dalam surat Ali Imran ayat 55? وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu wahai Isa, فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, di atas orang-orang kafir. Berarti apa? Pengikut Nabi Isa akan menang di atas yang menentang Nabi Isa. Demikian juga umat Nabi Muhammad SAW. Ketika dia mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan jayakan mereka para jamaah. Sebagaimana yang disebut oleh Allah azza wa jalla dalam suratul an'am, atau dalam surat na'am, dalam suratul an'am, kemudian juga dalam surah as-sab, Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, al ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang hak, yaitu al amalus saleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang saleh, liyudhhirahu 'alad dini kulli, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjayakan Islam di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak sudi, meskipun orang musyrik tidak ridha, meskipun orang musyrik tidak suka, Allah pasti akan bela agama ini. Tetapi apa? Ketika kita bisa merubah diri kita semua. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Dengan dua syarat ini kita ambil contoh satu demi satu. Menyelisih yang pertama kalah. Menyelisih yang kedua juga kalah. Kita ambil yang pertama, kisah perang Hunain. Apa kata Allah azza wa jalla dalam Al-Quran? Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad nasarakumullah fi mawatina kathirah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memenangkan kalian dalam banyak kesempatan, dalam banyak perang. Wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Dan ketika perang Hunain, kalian bangga dengan jumlah kalian. Nah hari ini jangan ada yang bangga pada yang duit tendih. Ini dah ceritanya si deh bareh lebale leluwi dengan deh. Apa pengajiannya? Kau tahu iya. Mana. Lupa aku katanya. Jangan bangga dengan jumlah para jemaah. Ini sahabat lo ini yang banyak ini para jemaah. Wa yauma hunain idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Bangga dengan jumlah kalian, tidak bermanfaat sama sekali buat kalian. Wadhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bumi yang begitu luas, padang pasir yang begitu luar biasa luasnya, terasa sempit bagi para sahabat. Tsumma walaitum mudbirin, kemudian kalian lari tunggang langgang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat mengatakan apa? Lanughlabal yawm min qillah. Hari ini kita enggak akan kalah. Kenapa? Jumlah sudah banyak, personil sudah banyak. Enggak bisa para jamaah. Ini karena apa? Kurang ikhlas. Dan kurang ikhlas berarti apa? Yang disentuh adalah tauhid. Satu. Untuk syarat yang kedua, kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, dan ini hadis ini sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa para sahabat kalah di perang Uhud? Karena dua sebab. Apa kata Allah azza wa jalla? Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha Qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Dan ketika kalian ditimpa waktu perang Uhud kekalahan, Allah menghibur para sahabat, qad asabtum mithlaiha, kalian telah mengalahkan kaum musyrikin dua kali lipat, dua kali kekalahan. Dan kalian berkata, qultum anna hadza, kok bisa kalah kita, dari mana kalahnya kita ini? Qul huwa min indi anfusikum, kalahnya kalian karena kalian semua. Nah, enggak ada yang menunjuk ini pimpinan ini salah ini. Ini apa? Naqsul mutaba'ah, ittiba'nya kurang. Ini para jamaah perhatikan, dijelaskan di sana dalam riwayat Imam Ahmad itu, perang Uhud ini imbas dari salah waktu perang Badar. Perang Badar apa? Yaitu sebagian para sahabat memberikan pendapat, karena wahyu belum turun memang, dan wajar mereka berijtihad, maka kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala, yaitu apa? Sebelum diturunkannya, boleh memberikan atau menukar tawanan dengan uang atau dengan semisalnya. Para sahabat membuat keputusan dahulu, belum ada perintah dari Allah. Bahkan disebutkan apa? Dia membuat suatu cara yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan pasukan pemanah di gunung jangan turun. Ternyata apa? Melihat harta rampasan begitu banyak, dan ini model perang dahulu para jamaah. Kalau perang sekarang enggak ada orang bawa emas pergi perang. Ya, kalau dahulu sampai daun pintunya dibawa perang para jamaah. Ya, daun pintu dibawa perang, istrinya dibawa perang, anaknya dibawa perang, mas-masnya semua dibawa perang. Sebagai apa? Support, pendorong. Nah, kalau kalah ini bagaimana di belakang habis nanti? Akhirnya apa yang terjadi? Dilihat oleh sebagian para sahabat, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Tapi ini apa? Pelajaran bagi kita orang belakangan. Akhirnya turun sebagian melihat kemenangan, dapat harta rampasan semuanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan teguran bagi mereka, mereka kalah. Ini karena apa? Katakan karena dua kesalahan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi perintah Allah azza wajalla. Nah, sekarang ini kalau kita mau jujur-jujur ngitung segi akidah saja berapa sih salah kita? Kemudian segi sholat kita berapa kita menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Segi puasa kita berapa kita menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belum kita menghitung perkara-perkara prinsip akidah dasar dalam Islam. Berapa yang kita selisihi? Lantas mau menang? Kemudian menangnya dengan cara yang tidak wajar lagi. Bagaimana tidak wajarnya yang tidak syar'i? Bagaimana mau datang kemenangan dari Allah tabaraka wa taala para jamaah? Ini dia persiapan yang pertama, dasar pertama untuk meraih kejayaan Islam, kejayaan negeri kita ini. Jadi yang pertama, iman takwa ini yang perlu diperbaiki para jamaah. Iman takwa ini adalah yaitu at-tauhid, kemudian yang kedua tajridul mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang kedua atau syarat yang kedua yaitu al-i'dad al-maddi, persiapan material. Material ini dibagi menjadi dua. Yang pertama al-uddah al-askariyah, persiapan tentara. Atau persiapan alat perang. Bagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibu nabihi aduwallahu wa aduwakum wa a'iddu lahum, persiapkanlah wahai kaum muslimin untuk musuh-musuh kalian, mastata'tum min quwwah, sekuat tenaga kalian dari berbagai macam bentuk kekuatan. Satu. Kemudian yang kedua, wa min ribatil khail, kemudian kuda. Ya. Pasukan berkuda. Turhibu nabihi aduwallahu wa aduwakum, dengan persiapan kalian ini menakut-nakuti musuh Allah Subhanahu wa taala dan menakut-nakuti musuh-musuh kalian. Dijelaskan para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, maka disebut dari kata ayat ini turhibuna, ada namanya irhab, teror. Perhatikan para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh salah seorang ulama kita, apa kata mereka setelah menjelaskan hadis, ala innal quwwata rami, ketahuilah inti dari kekuatan itu ada pada memanah. Sekarang menembak. Kemudian dalam hadis yang lain, al khail ma'qudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Kuda Allah Subhanahu wa taala sematkan, tetapkan di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Perhatikan hadis yang pertama, kekuatan ada pada memanah dan menembak. Karena apa? Karena saat itu hal yang terhebat, hal yang terkuat untuk mengalahkan musuh dengan apa? Panah. Nah, mengikuti zamannya sekarang. Maka oleh karena itu para jamaah, apa saja bentuk persiapan perang, kalau tidak menjadikan musuh tidak takut, maka ya apa para jamaah? Ini namanya bukan persiapan. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kaum muslimin dituntut untuk pintar, cerdas, kembangkan teknologi ini. Apa alat yang dipersiapkan sehingga negara kita, kemudian agama kita punya wibawa di hadapan apa? Musuh-musuhnya. Wibawa di hadap di dunia. Karena apa? Dengan kekuatan yang kita miliki, mereka sudah ciut. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena punya kekuatan apa? Iman. Dan ini kekuatan lebih utama lagi para jamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Allah Subhanahu wa taala memenangkan aku dengan dicampakkan rasa takut di hati-hati musuhnya perjalanan sebulan. Jadi Nabi kalau mau perang, perjalanan sebulan musuh sudah mencret duluan para jamaah. Bagaimana? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik mewujudkan tauhid di muka bumi ini. Kemudian orang yang terbaik mempraktikkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan pasukan mereka seadanya. Tetapi apa? Mereka kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada manfaatnya jumlah yang banyak, tetapi ibarat buih sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menjadi penawar apa sebab-sebab kekalahan dan kelemahan kaum muslimin di seluruh dunia. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Thauban radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yushiku an tadaa 'alaikumul umam kama tadaa al akalatu ila qas'atiha. Hampir umat-umat dunia ini, yaitu orang-orang kafir ini, menggerogoti kalian seperti seorang menggerogoti nampan makanan. Kita akan digerogoti para jamaah. Ya. Kemudian amin qillati yauma idzin nahnu ya Rasulullah. Apakah saat itu kita sedikit ya Rasulullah? Qala la bal antum katsir. Hari itu jumlah kalian banyak. Walakinnakum gutsaun ka gutsais sail. Tetapi hari itu jumlah kalian yang banyak sama seperti buihnya banjir, tidak ada gunanya para jamaah. Walanzi'annallahu al-mahabata min suduri aduwikum. Allah akan cabut wibawa-wibawa kalian dari hati-hati musuh kalian. Wa la yaqdhifannallahu fi qulubikum al-wahan. Allah akan campakkan di hati-hati kalian penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Diperincikan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza tabaya'tum bil ghina." Kalau sudah senang dengan berjual beli dengan cara-cara ribawi di zaman sekarang ini para jamaah. Kemudian, "Wattaba'tum adnabal baqar." Ikuti ekor-ekor sapi, senang dengan apa? Peternakan. "Waraditum bizar'i." Senang dengan cocok tanam. Ini semuanya apa? Penjelasan dari hadis Thauban tadi, hubbuddun, cinta dunia, jual beli, kemudian apa, hewan, ternak, kemudian apa, cocok tanam, ini hubbud dunia. Kemudian lanjutkan hadisnya, wataraktumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan jihad di jalan Allah dengan jihad yang menyeluruh, bukan dengan jihad serampangan, bukan dengan jihad yang tidak syar'i, tetapi jihad yang syar'i. Sallallahu alaikum dzullan. Allah timpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu. Allah tidak cabut kehinaan tersebut. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali ke agama kalian. Maka ketika kita menginginkan kejayaan umat di para jamaah, obatnya ada pada Islam. Lalu Islam itu akan membimbing kita. Ini yang pertama engkau perbaiki. Ini yang harus dihindari. Ini yang harus dijauhi. Ini yang harus dipersiapkan. Karena apa? Agama Islam, agama yang sempurna. tidak menyisakan apapun, melainkan dijelaskan dalam agama kita. Cara kencing aja diajar, cara buang hajat aja diajar, apalagi cara kita dalam berjihad fisabilillah, cara kita memperjuangkan agama kita, cara kita memperjuangkan negeri kita, diajar oleh Islam. Maka bukan kekurangan pada agama, tetapi kurang itu hakikatnya ada pada diri kita masing-masing. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan yang tadi sebagaimana kita bawakan, yaitu wajib atas setiap muslim mewujudkan dua syarat utama pada diri mereka masing-masing. Yang pertama persiapan iman, kemudian yang kedua persiapan materinya. Kemudian persiapan imannya terbagi menjadi dua, ikhlas. Kemudian yang kedua ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian persiapan maddi yang sifatnya materi, kita persiapkan yaitu alat-alat peperangan, dan ini adalah sekarang pemerintah kita dengan berbagai macam usahanya. Kemudian juga al-i'dadul basyari, persiapan pasukan. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita kembali ke agama kita, apapun masalahnya pasti akan ada jawabannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita pada kesempatan hari ini, dan memberkahi pemimpin-pemimpin kita, ditunjuki mereka kepada Islam, ditunjuki mereka kepada tauhid, ditunjuki mereka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ketika pemimpin kita membela agama ini, Allah akan kokohkan kekuasaannya. Ambil kisah Kisra, raja Persia, Kaisar, raja Romawi. Nabi mengirim surat kepada mereka. Apa sikap Kaisar? Azim Rum, ya, pembesar Romawi. Begitu datang surat Nabi, dimuliakan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir titahnya dia mengatakan apa? Siapa yang ingin mendapatkan keberuntungan, dia ikuti ajarannya ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku bisa mendatanginya, aku akan basuh tempat kakinya Muhammad itu, katanya Kaisar. Maka apa? Kekuasaannya tetap berjalan meskipun di atas kekafirannya. Sebaliknya Persia, Kisra, pembesarnya Persia, apa sikapnya terhadap surat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Surat Nabi disobek-sobek, dikoyak, dihancurkan. Nabi pun bersabda, "Mazzaqallahu mulkahu." Allah cabik-cabik kekuasaannya. Tidak selang beberapa waktu, anaknya yang bunuh dia. Ini apa para jamaah rahmatullah azza wajalla? Siapa saja menginginkan kejayaan dan kekuasaan rakyatnya, pemerintahnya, diwajib bela agama ini. Dia wajib bela nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib bela Allah, tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada penistaan agama. Ketika pemerintah punya sikap tegas terhadap penistaan Islam, baik itu terhadap sahabat nabinya, baik itu terhadap Qur'annya, baik itu terhadap imam-imam ahlus sunnah wal jamaah dan yang lainnya, pemerintah punya sikap yang tegas, Allah subhanahu wa ta'ala akan jayakan negeri ini para jamaah. Allah azza wa jalla berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barukatim minas sama'i wal ar. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman kepada Allah, iman yang benar, bertauhid, wattaqau, mereka bertakwa di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi, sehingga terwujudlah apa yang dikatakan, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baldah thayyibah, negeri yang baik dan ampunan dari Allah azza wa jalla. Dalam pepatah kita atau ungkapan kita, gemah ripah lah jinawi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membela orang-orang yang bertakwa. Tolong disebutkan ayatnya. Naam. Jadi orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan kemenangan. Ya. Sapi. Hah? Saya ingin ayat yang lebih spesifik, lebih khusus. Ya. wal aqibatu littaqwa. Kesudahan yang baik dan akibat yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Naam. Nanti diambil. Pertanyaan yang kedua. Tolong kasih ringkasan umum saja dari apa yang saya sampaikan tadi. Ah, kita kasih sumbawa dulu ini. Ringkasan umum dari apa yang saya sampaikan tadi, karena saya bentuk dalam poin-poin sehingga enak dicerna. Nah. Barakallahu fi. Naam. Itu sudah pengajian saya selesai sudah para jamaah. Ya. Naam. Silakan hadiahnya. Kemudian yang ketiga. Enggak dapat. Baik. Kemudian yang ketiga. Bawakan saya contoh sahabat kurang mutabaah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan mereka pelajaran sehingga tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini belakang Tom, ya. Ya, enggak ada lagi lain. Hah? Perang apa? Perang Uhud. Yaitu sahabat yang berada di gunung, mereka disuruh diam, tetapi ternyata mereka turun. Satu, yang kedua. Enggak bisa yang kedua? Baik, dapat satu sudah dia. Karena apa? Ada dua sebab saya sebutkan tadi. Naam, kemudian berikutnya. Ya, sebab yang kedua. Sebab yang kedua perang Uhud sehingga sahabat kalah. Jelas tidak mutabah. Contohnya yang pertama turun dari gunung Uhud. Ada yang sebutkan yang kedua dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, Abu. Allahu Akbar. Ya, jadi mengambil keputusan dulu sebelum ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala tentang asra, yaitu para tawanan. Allah taala ala walam. Naam. Ada lagi? Baik, pertanyaan berikutnya. Siap. Contohkan saya kekalahan yang didapat oleh kaum muslimin karena kurang ikhlas. Kasih belakang. Ah itu, baju hitam tuh. Ya. Naam, waktu perang Hunain, sahabat merasa bangga jumlahnya sudah banyak, tidak akan kalah karena jumlahnya. Naam, barakallahu fik, dapat hadiah sudah itu. Ada lagi? Cukup? Satu lagi para jamaah. Saya ingin yang dari sana supaya imbang. Ya. Taib. Kemudian berikutnya, ambilkan saya contoh sikap para raja mendapati ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa dampak dari penerimaan mereka terhadap surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita pakai corong ini, nyorong dia yang jauh-jauh ini. Ya. Ya, kita ambil yang tertua saja, Mami Iwang. Naam, dia menghormati suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kerajaannya pun tetap aman. Naam, yang kedua. Naam, Kaisar Persia merobek-robek suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan pula kerajaannya. Oleh karena itu para hadirin, Imperium Persia ini tidak pernah akan bisa bangkit lagi para jamaah. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu." Kalau sudah hancur Kisra itu enggak bisa lagi bangkit para jamaah. Jadi apapun usaha membangkitkan lagi imperialis atau imperium Roma Persia ini enggak akan pernah bisa sama sekali. Karena itu titahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fik. Silakan Mami. Demikian para hadirin rahmat Allah azza wajalla, apa yang bisa kita bawakan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahirabbil alamin.